Konsultasi Syariah. Ternyata istriku saudaraku. Pertanyaan, jika ada pasangan menikah sampai punya anak, kemudian ada info bahwa suami dulu pernah disusui ibunya istri, bagaimana pernikahannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Islam menetapkan bahwasanya saudara sepersusuan termasuk mahram. Allah berfirman menyebutkan daftar wanita yang tidak boleh dinikahi, yang artinya, dan para ibu yang menyusui kalian, serta saudara perempuan sepersusuan dengan kalian. Quran Surat An-Nisa, ayat 23. Dalam ayat ini, Allah menyebut wanita yang menyusui bayi dengan ibunya, meskipun dia bukan ibu yang melahirkannya. Karena status mahram karena hubungan persusuan sama seperti status mahram karena nasab. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah." Yang artinya, sesungguhnya persusuan bisa menjadi sebab mahram sebagaimana mahram karena kelahiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari untuk menikahi putrinya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak bersedia karena beliau dengan Hamzah adalah saudara sepersusuan. Beliau bersabda, yang artinya, dia tidak halal bagiku. Mahram karena sebab persusuan, statusnya sama seperti mahram karena nasab. Wanita itu adalah putri dari saudara sepersusuan denganku. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah bin Abdul Muthalib masih saudara sepersusuan, maka status putri Hamzah adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hubungan persusuan. Bagaimana jika mereka menikah? Pernikahan antara sesama mahram adalah pernikahan yang tidak sah. Karena itu, pernikahan ini dibatalkan. Kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau menikah dengan Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Tiba-tiba datang seorang wanita mengaku, "Dulu saya menyusui kalian berdua." Kemudian beliau mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau, "Mengapa ditolak? Padahal sudah ada saksi yang mengatakannya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan mereka berdua. Bagaimana status hubungan sebelumnya dan status anaknya? Para ulama menyebutnya dengan pernikahan syubhat. Sebelum diketahui bahwa itu batal, status pernikahan ini bagi pelakunya sah, sehingga hubungan yang dia lakukan tidak dinilai dosa. Bahkan anak yang dihasilkan tetap dinasabkan ke ayahnya. Karena ketika dia melakukannya sama sekali tidak tahu bahwa itu batal. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, "Setelah saya menikah dan melakukan hubungan badan, saya baru tahu ternyata istri saya adalah saudara saya sepersusuan, karena saya disusui bersama kakaknya. Apakah keadaan ini menjadikan haram bagiku?" Jawaban beliau, "Benar, wanita itu mahram bagi Anda, jika realitanya seperti yang Anda sampaikan. Ketika Anda menyusu bersama kakak istri, berarti Anda pernah menyusu di ibunya istri, atau menyusu ke istri ayahnya. Dalam hal ini, Anda adalah saudara, sehingga akadnya batal." Kemudian beliau melanjutkan, "Sementara anak yang dihasilkan sebelum tahu, mereka dinasabkan kepada Anda secara hukum syar'i, karena anak ini tercipta dari air mani melalui hubungan syubhat. Dan hubungan syubhat, nasabnya bisa dikembalikan kepada ayah biologisnya, sebagaimana yang dinyatakan para ulama." Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.